Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فيا معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang kedua ini di majlis yang semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi, dalam pertemuan yang pertama kita menyinggung tentang bagaimana besarnya nikmat Allah Jalla wa'ala untuk berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang paling berharga di dalam hidup, bila seorang muslim dan muslimah itu menyadari dan memahaminya. Dituntut adanya usaha dari diri kita sendiri untuk menjaga dan memelihara nikmat ini. Bahkan dituntut pengorbanan yang besar untuk melindunginya, rahimani wa rahimakumullah. Maka yang menakutkan sesungguhnya, yang menyedihkan, bila nikmat ini diambil, apakah pengambilannya itu dengan sekaligus, atau pengambilan nikmat itu dengan berlahan-lahan, rahimani wa rahimakumullah. Yang menakutkan dan yang mengerikan, di saat nikmat yang besar dan agung ini diambil dan dicabut oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala dengan berlahan-lahan, hafizani wa hafizakumullah jami'an, maka tiada lagi kerugian yang paling besar setelah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, melainkan kesesatan di atasnya. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, siapa lagi yang akan memberikan hidayah kepadanya setelah Allah Azza wa Jalla mencabut hidayah tersebut. Kedua, orang yang tersesatkan di atas hidayah diambil dan dicabut, barakallahu fikum, itu lebih sulit kembali kepada al-haq dibanding seseorang disesatkan karena kejahilan dan kebodohan. Saya ulangi kembali, seseorang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jal setelah dia mendapatkan hidayah, itu lebih sulit kembalinya kepada al-haq dibanding dengan orang jahil yang tersesat di dalam agama, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Ya Allah, ya Rabb kami, Jangan engkau selewengkan dan palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Doa yang semestinya sering kita ucapkan di dalam hidup kita ini bersama hidayah yang mulia dan agung diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Melalui majlis ini pula, barakallahu fikum, kita digambarkan dari perjalanan awal, ternyata dakwah ini dan manhaj ini laha walahu rijalun, memiliki rijal-rijal, yang rijal-rijal ini dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian menjalankannya di muka bumi ini, barakallahu fikum. Waru'us dan pimpinan rijal-rijal ini adalah warasatul anbiya'i, para pewaris para nabi. Itulah al-ulama rahimani wa rahimakumullah. Dakwah dan manhaj ini memiliki junud bala tentara. Waru'us dan pimpinan bala tentara ini setelah para nabi dan rasul adalah warasatul anbiya'i, pewaris-pewaris para nabi rahimani wa rahimakumullah. Mereka adalah ulama dakwah ini. Dan sudah kita sebutkan di depan, setelah berakhir generasi para sahabat, disusul dengan generasi setelahnya, disusul dengan generasi setelahnya, semuanya itu berada ala maslakin wahidin. Mereka berjalan di atas jalan yang satu, memegang erat wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka melaksanakan wasiat, melaksanakan barakallahu fikum segala apa yang Allah Jalla wa ala melalui san rasulnya alaihi salatu wassalam telah titahkan dan wahyukan. Mereka tidak menyelisihi sedikit pun, sehingga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kebarokahan dalam perjuangan mereka, barakallahu fikum. Melihat perjalanan rijal-rijal dakwah ini dan bala tentaranya, barakallahu fikum, ternyata mereka-mereka itu adalah ahlus sabati wal istiqamah. Mereka adalah orang-orang yang kokoh rahimani wa rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak digoyangkan. Mereka tidak, barakallahu fikum, digoyangkan kaki-kaki mereka atau tergoyangkan kaki-kaki mereka dengan dahsyatnya syubhat dan dahsyatnya fitnah syahawat. Mereka kokoh, barakallahu fikum, ulama dakwah ini sepanjang masa, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak hanya itu saja, mereka tampil, barakallahu fikum, menyelamatkan umat ini dari fitnah-fitnah tadi. Mereka tampil menjelaskan, mereka-mereka itulah yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr, wahyu, al-kitab was sunnah, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Jalla wa'ala. Maka termasuk dari penjagaan dan pemeliharaan Allah Jalla wa'ala terhadap manhaj ini dan terhadap dakwah ini, barakallahu fikum, Allah munculkan junuduh, tentara-tentara dakwah ini, yang mereka memiliki langkah yang satu. Ketika engkau membaca tentang bagaimanakah sikap para tabi'in, engkau akan menjumpai sikap itu merupakan pengajaran dari generasi sebelumnya, sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika engkau bertemu dengan bimbingan ulama tabi'ut tabi'in, engkau bertemu dan berjumpa bila engkau mengkaji ucapan atasan atau generasi setelahnya, sama rahimani wa rahimakumullah, dalam menjaga dan melindungi agama Allah Jalla wa'ala dan menyelamatkan umatnya Nabi Yuna sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Bergulir kembali, berakhir generasi tabi'ut tabi'in, disusul dengan generasi setelahnya, kalimatnya adalah sama, sikap-sikapnya adalah sama dengan tentara sebelumnya atau rijal atau barakallahu fikum pengikut dakwah sebelumnya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Terus demikian berganti masa, rahimani wa rahimakumullah, di masa sekarang ini kita menemukan ulama-ulama kita yang mungkin imamul dunia di masanya wa imamul sunnah di masanya, Al-Syekh Ibn Baz rahimahullah, wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wa Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, wa Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasiah. Langkah mereka, bimbingan mereka, sikap-sikap mereka adalah sama dengan sikap-sikap barakallahu fikum para pendahulu dakwah ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam barisan rijal dakwah ini. Maksudnya, orang-orang yang mengikuti dakwah ini dan orang-orang yang memberikan pembelaan dan penjagaan padanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh barakallahu fikum, mereka adalah para pilihan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, sehingga la yakhafun, mereka tidak pernah gentar dan tidak pernah takut terhadap celaan siapapun yang mencela. Kalau kita menemukan tu'un, celaan terhadap Ibnu Baz rahimahullah, terhadap Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, terhadap Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, terhadap Syekh Muqbil rahimahumullah dan masyayikh kita yang berjalan di atas jalan mereka, kita kaji ke belakangnya, sama. Kita kaji ke belakangnya kembali, sama. Sampai kemudian para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Namun mereka tidak takut, barakallahu fikum. Mereka adalah ahlus syaja'ah. Mereka punya jiwa-jiwa keberanian untuk kemudian membela agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa mulianya jika seorang muslim dan muslimah Allah Jalla wa'ala telah memilihnya menjadi junud hadihid da'wah wa hadhal manhaj. Betapa berbahagianya dan bergembiranya seorang muslim dan muslimah di saat Allah Azza wa Jalla memilihnya termasuk dalam barisan bala tentara dakwah ini dan bala tentara manhaj ini, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, hafizani wa hafizakumullah. Mereka tampil, barakallahu fikum, membela sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam biakwalihim dengan ucapan dan bimbingan mereka. Seolah-olah bila kita membaca ucapan ulama di masa yang silam, kita membacanya bagikan barakallahu fikum ucapan atau raungan singa di hutan rahimani wa rahimakumullah, sehingga binatang-binatang yang lain ketakutan ketika mendengar rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak barakallahu fikum? Mereka lah yang membimbing, yang memberitahukan kepada kita, ini adalah ahlul bid'ah wal mubtadi', tinggalkan dia. Ahlul ahwa'i, menjauhlah engkau daripadanya. Ketika bertemu dengan karya-karya ahlul bid'ah wal ahwa, mereka yang berteriak untuk mengatakan hati-hati, tinggalkan, jauhkan, jangan baca. Hafidhani wa hafidhakumullah. Bukankah ini adalah langkah untuk memelihara dan melindungi agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hudzaifah ibn al-Yaman mengingatkan, di saat bercerita tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, beliau mengatakan, bertemanlah engkau kepada siapun pun yang engkau kehendaki, yang engkau maukan. Duduk, berjalan, hidup bersamanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika barakallahu fikum beralih masa yang menakutkan dan mengerikan, engkau berteman, engkau hidup bersama ini, kecuali jangan kau mendekat dari yang ini. Diperingatkan ucapan ini untuk membedakan bagaimana barakallahu fikum perjalanan syariat itu dan berbagai ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullah yang dihadapinya. Ketika muncul ujian besar di masa tabi'in dan juga masih hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, engkau temani ini. Engkau temani barakallahu fikum, kecuali yang itu jangan. Diperingatkan kita barakallahu fikum. Kemudian muncul generasi berikutnya. Beliau memberitahukan, jangan engkau berteman kecuali dengan ini. Lebih banyak muncul kesesakan barakallahu fikum. Dan pelaku barakallahu fikum kesesatan. Sehingga engkau jangan berteman kecuali dengan ini. Kalau kemarin bertemanlah engkau dengan ini, kecuali yang itu, jangan. Di masa sahabat bertemanlah engkau dengan sesuai dengan kemauan engkau. Berganti generasi keberikutnya, berteman engkau dengan ini, jangan dengan yang itu. Generasi berikutnya, janganlah engkau berteman kecuali dengan ini, bisa dihitung. Sikap barakallahu fikum mereka untuk melindungi agama Allah Jalla wa'ala, melindungi syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, dan melindungi kaum muslimin dan muslimat untuk tidak terjatuh barakallahu fikum di dalam kesalahan dan kekeliruan. Rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya kemudian bimbingan dengan ucapan, mereka mendidik kita dengan mauqif, sikap-sikap untuk kemudian keselamatan diri dan agama Allah Jalla subhanahu. Bagaimana para imam dakwah ini dan para ulama'nya mengajarkan kita untuk tidak mengucapkan salam kepada orang itu. Bagaimana tegas dan kerasnya mereka terhadap para penyelisih sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. umat di saat itu menerima bimbingan a'immah tersebut. Berjalan waktu, rahimani wa rahimakumullah, bimbingan-bimbingan itu barakallahu fikum mulai kemudian dibicarakan, mulai kemudian dipersoalkan dengan bahasa-bahasa tidak bisa diterapkan di masa sekarang ini. Mereka berbicara kepada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Kalau sekarang tidak bisa, rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak ikhwana dan akhwati tentang bagaimanakah barakallahu fikum mahalnya sebuah hidayah dan bagaimana terjadi pengikisan al-haq itu oleh orang-orang, rahimani wa rahimakumullah, yang mengaku berjalan di atas al-haq, hafidhani wa hafidhakumullah, namun berkuasa padanya hawa nafsu. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika menyebutkan as-sunnatu indana hiya atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau menyebutkan wa hiya tufassirul Qur'ana wala tudrabu lahal amthal wala tudrabu bil uquli wal ahwa'i innama huwa al ittiba'u wa tarkul hawa, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sikap terhadap syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dua, mudah kita ingat, mudah kita hafal. Al-ittiba'u, mengikuti sunnah dan syariat itu. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Kalimat yang terambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar. Kewajiban engkau adalah mengikuti sunnah, dan di sana ada kewajiban untuk memerangi dan menundukkan hawa nafsu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diingat kembali. Mungkin kalau kita ditanya bagaimana sikap kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita menjawab mengikutinya. Kalimat ini adalah benar. Tapi jangan lupa wa tarkul hawa. Kita harus meninggalkan dan melenyapkan hawa nafsu barakallahu fikum dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ya akhi, kita ini kan ahlus sunnah, sudah mengikuti. Ya. Keberikutnya, jangan memerankan dan memainkan hawa nafsu padanya. Karena kalau sampai hawa nafsu itu berperan dalam rangka kita barakallahu fikum mengikut kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bukankah kita terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, lalu kita sulit untuk kembali kepada al-haq, berat rujuk kembali kepada kebenaran barakallahu fikum. Lebih jeleknya lagi, di saat kita tahu kalau ini salah dan keliru, Berat kita kembali kepada al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu akan mengajak kita untuk mencari pembenaran kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan. Tadi kan kita mengikuti sunnah. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita salaf. Tetapi berperan barakallahu fikum pada diri kita ini hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullah. Bisa barakallahu fikum terjatuh dalam kesalahan dan berperang padanya hawa nafsu. Jangan menduga dan menyangka kesalahan ini akan melahirkan kebaikan dengan tanpa bertaubat, sama sekali tidak. Dia akan terus menggeret kita. Kesalahan yang satu akan berangkat kepada kesalahan yang keberikutnya. Itulah dia adzanbu yaksibud danba. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adzanbu yuridud danba. Dosa itu akan melahirkan dosa. Kekeliruan satu akan melahirkan kekeliruan kedua. Kekeliruan kedua akan melahirkan kekeliruan ketiga. Terus demikian beranak pianak dan akan bisa selesai semuanya itu. Anak-anaknya, cucunya akan mati atau terlibaskan atau kemudian berakhir bila kita membuka pintu taubat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Jalla wa Ala menampilkan para atibba umat ini, para dokter-dokter umat ini yang terus melakukan pengobatan barakallahu fikum. Kendatipun para dokter pilihan ini terkadang dituduh gila, terkadang dituduh barakallahu fikum berbagai macam tudingan dan tuduhan, celaan dan cercaan, mereka sabar untuk membimbing umat ini. Rahimani wa rahimakumullah. Antum lihat dokter barakallahu fikum sekarang, ada dokter di sini enggak? Hah? Ada? Hah? Barakallahu fikum, kalau antum sedang ngobati lali gitu dengan Pak dokter gila ini, marah apa tidak? Tersinggung kan? Marah, ngomel. Kok kita sudah berusaha mengobatinya barakallahu fikum, lebih lagi mungkin kita berikan gratis, malah kita yang dituding barakallahu fikum gila. Dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Akan kita sebutkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun coba lihat perjalanan a'immatus sunnah. Ketika mereka dicela barakallahu fikum, mereka memisahkan dan membedakan antara kepentingan dakwah yang dicela dengan urusan pribadinya yang dicaci maki. Rahimani wa rahimakumullah. Wa dzakal Imam Ahmad rahimahullahu taala sekembalinya ke kota Baghdad dengan bekas-bekas barakallahu fikum penyiksaan pada dirinya, sehingga didatangkan tim atau dokter khusus untuk kemudian menyayat daging-daging barakallahu fikum, bekas pukulan. Rahimani wa rahimakumullah, pada diri al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dengarkan ucapan beliau barakallahu fikum. Dengarkan ucapan al-imamu Ahmad rahimahullah. Saya memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada diri saya, kecuali ahlul ahwa. Allahu Akbar. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala telah memberikan contoh dan tauladan besar yang telah tampil menghadang berbagai macam fitnah tersyubuhat lulus dan selamat dari fitnah tersyahawat ketika berakhir kekuasaan Mu'tazilah dan pemimpin di saat itu mendapatkan hidayah melalui bimbingan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hidayah dari Allah Jalla wa'ala berakhir barakallahu fikum kekuasaan Mu'tazilah. Sekarang Al-Imam Ahmad menghadapi dunia baru. Di saat itu barakallahu fikum. Kemudian sang khalifah menyiapkan berbagai macam hadiah buat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad tegar di hadapan ujian yang kedua ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Al-Imam Ahmad yang berkata, saya berikan maaf kepada siapa yang telah berbuat zalim, menyiksanya, memenjarakannya, menghinakannya. Kecuali kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, ahlul bid'ah barakallahu fikum. وذاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى mendidik kita barakallahu fikum untuk membedakan antara kepentingan dakwatu agama dan kepentingan diri saya sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Saya memaafkan siapapun yang telah berbuat zalim dan mencela sebelum mereka meminta maaf kepadaku. Allahu Akbar. Jiwa-jiwa agung dan mulia dari imam-imam dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Dia membarakallahu fikum menghinakan, merendahkan kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan al-haq, kepentingan agama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dhaqal Imam Ibn Al-Qayyim atau selain dari murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah habibun ilaina, orang yang kita cintai, sangat cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina, benar Syekhul Islam itu kita sangat-sangat mencintainya. Namun kebenaran lebih kita cintai. Pendidikan besar dari ulama-ulama sunnah rahimani wa rahimakumullah mengajarkan barakallahu fikum sikap pendidikan kesabaran. Hafidhani wa hafidhakumullah di dalam menjaga dan melindungi agama Allah Jalla wa Ala dan menyelamatkan umatnya Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahu Jalla wa Ala menjaga agamanya bi ulama'iha, dengan ulama dakwah ini barakallahu fikum. Allah menyebut mereka-mereka di dalam Al-Quranul Karim dan melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah jadikan mereka itu marja'. Allahu Jalla wa Ala yaqul fas'alu ahladh-dhikri. Terus in kuntum la ta'lamun. Allah jadikan marja' barakallahu fikum bagi umat ini rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan mereka adalah warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ulaikal ulama, Allah menyebutkan mereka adalah pewaris para nabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yaqul inna minan nasi nas mafatiha lil khair wa maghaliqa lis syarr. Di antara manusia ini ada yang Allah tampilkan untuk menjadi kunci pembuka kebajikan dan kebaikan, dan mereka para penutup-penutup syarr, kejahatan dan kejelekan. Mereka adalah barakallahu fikum para ulama rahimani wa rahimakumullah. Wa nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul inna Allah yab'athu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah jalla wa ala akan membangkitkan pada awal setiap 100 tahun orang-orang yang akan melakukan tajdid, pembaharuan terhadap agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap kepada Allah jalla wa ala kita termasuk dalam barisan orang-orang yang berjalan dengan warasatul anbiya, berjalan dengan para pewaris para nabi barakallahu fikum. Semoga Allah jalla wa ala memasukkan kita ini ke dalam barisan orang-orang barakallahu fikum yang dipandu oleh ulama-nya, oleh ulama hadhihi dakwah dan ulama hadzal manhaj, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Namun bimbingan yang barakallahu fikum dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh, berlahan-lahan barakallahu fikum pudar. Sampai rahimani wa rahimakumullah, di saat datang bimbingan sang alim warasatul anbiya kepada kita, mungkin di awal-awal kita barakallahu fikum, masya Allah, menerima, sami'na, karena tahu bahwa ini hujjah barakallahu fikum. Maka di saat hawa nafsu itu datang yang membimbing engkau di awal pertama kali engkau mengenal dakwah, sekarang menjadi bimbingan yang dipertanyakan dan dipersoalkan. Lalu kita akan bertanya, akankah ulama yang kau kenal dari awal membimbing engkau di dalam dakwah ilallah jalla wa'ala, lalu kemudian bertambah barakallahu fikum umurnya, engkau mengerti bagaimana kistiqomahannya, sampai kemudian menjelang umur sekian, membimbing dan mengarahkan. Lalu kemudian datang bimbingannya pada 10-20 tahun keberikutnya. Lalu kemudian muncul pertanyaan dan soal terhadap bimbingan. Apalagi ada perasaan berat untuk menerimanya. Wal'iyadu billah. Lalu kemudian bimbingan itu kita tolak rahimani wa rahimakumullah. Apakah pada ulama itu fihi syai, bermain membimbing dengan hawa nafsunya, atau kita ini yang perlu disoal dan dipertanyakan rahimani wa rahimakumullah? Kalau kita jujur barakallahu fikum, menjadi orang yang su'udzan pada diri, engkau akan membuka dada untuk menerima bimbingan barakallahu fikum yang kau kenal sebelum atau di awal engkau mengenal dakwah, sementara dia imam sebelum engkau mengenal dakwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita, saya mengajak demikian Bagaimana barakallahu fikum hawa nafsu yang mencampuri ucapan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka risalah yang ada di depan kita barakallahu fikum memberikan gambaran yang sangat jelas fitnah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Risalah yang kita akan kutip barakallahu fikum pembahasannya memberitahukan kepada kita ngerinya dan bahayanya barakallahu fikum. Ujian itu apabila turun akan terpisahkan dan tersaring orang-orang yang memang telah disunnahkan untuk istiqomah di atasnya dan orang yang barakallahu fikum goncang di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian kita mengetahui betapa mahal hidayah untuk istiqamah di atas manhaj Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak mungkin akan membaca risalah yang besar ini barakallahu fikum. Tetapi saya akan mengajak mengambil beberapa poin penting untuk kemudian kita bisa menjadikan pelajaran di dalam hidup. Dengannya kita akan mengerti betapa mahal istiqomah itu. Untuk kemudian kita mengetahui Allahu Jalla wa'ala bila menyesatkan seseorang tidak berbuat zalim atas keputusan itu. Dia menyesatkan di atas hikmah dan keadilan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk kita mengetahui bahwa yang zalim, yang salah adalah diri kita ini hafizani wa hafizakumullah. Kita yang memilih pilihan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Kita yang tidak sanggup untuk memikul amanah dakwah ila Allah Jalla wa'ala. Untuk kemudian kita mengetahui betapa ngeri dan bahayanya hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Dari perkara yang kita ambil rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dan menerangkan apa yang akan terjadi dan menimpa umatnya dari berbagai macam fitan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Allah Azza wa Jal menurunkan ujian dan cobaan untuk kemudian memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang berjalan di atas al-haq dan berjalan barakallahu fikum di atas batil. Itulah yang disebut dengan saringan. Dakwah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala menampilkan orang-orang yang akan membela agamanya dan menjelaskan barakallahu fikum hakikat agamanya. Wa qamu furqanan bainal haqqi wal batil. Mereka itu tampil seolah-olah pembeda antara yang hak dan yang batil. Allahu Jalla wa'ala telah memilih barakallahu fikum rijal dari umatnya untuk kemudian menjadi furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil. Wal huda wal dalal, وبين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة رضي من رضي وسخط من سخط. Tampil Allah Jalla wa Ala memilih dari umatnya ini. Yang tampil barakallahu fikum mempembeda dan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kemarin samar-samar di hadapan orang tampil untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga orang-orang yang kebingungan tidak lagi bingung. Kalau dia benar-benar mencari al-haq, Allah Jalla wa'ala tidak akan menjadikan para pencari al-haq itu bingung barakallahu fikum. Termasuk dari langkah atau bentuk pemisahan barakallahu fikum dengan Allah menurunkan ujian dan cobaan. Kita mungkin mulai bercerita dalam hidup kita ini. Di saat barakallahu fikum awal-awal dakwah di Indonesia ini digaungkan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, masih amburadur ya ikhwan. Sini senang, di sana senang, di mana-mana barakallahu fikum suka, gembira, campur baur. Allah Jalla wa'ala menurunkan ujian barakallahu fikum bagi mereka. Tampil seseorang untuk kemudian membuka lembaran kembali karya besar, karya-karya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Dibacakan. Sehingga dari situlah nampak barakallahu fikum. Orang yang ridha menerimanya dan orang yang benci dengan hal itu kembali disaring. Tidak hanya barakallahu fikum, Allah menurunkan ujian bagi mereka dengan dibongkarnya al-haq. Allah Jalla wa'ala menurunkan fitnatu dunia di saat itu. Lebih lagi barakallahu fikum saringannya. Yang tadi masih ragu-ragu. Seketika turunnya ujian dunia rahimani wa rahimakumullah. Jelas barakallahu fikum. Siapa yang sabar di atas al-haq dan berjalan dengan kefakiran dan kemiskinan untuk memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala, maka di saat karya-karya ulama kita di saat itu adalah Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, mulai kalimat-kalimat keluar orang keras, gulu, orang melampaui batas. Sehingga dulu barakallahu fikum ada lajnah di Degolan para pembela sunnah, termasuk dari tokohnya di saat itu, saya mengatakan tokoh karena ia terpilih, Abdul Mu'ti, ya, Medan, termasuk di antaranya. Rahimani wa rahimakumullah. Semua syubhat barakallahu fikum, karya-karya Syekh Rabi untuk kemudian menghadapi mereka. Bimbingan-bimbingan ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Terus demikian berlalu. Sampai kemudian jelas dan terang benderang antara yang benar-benar mengaku dirinya di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ala manhaj salafil ummah. Bergulir, berjalan dakwah ini. Allah menurunkan ujian kembali. Rahimani wa rahimakumullah. dengan ujian barakallahu fikum yang menimpa di saat itu Ja'far Umar Thalib. Kita tahu bagaimana perjuangan dia. Dia mengangkat barakallahu fikum karya ulama ussunnah untuk menghadang fitnah, bertanya kepada mereka, aduhai betapa barakallahu fikum nikmatnya ketika mendengarkan bimbingan ulama di saat itu. Di saat turunnya ujian barakallahu fikum, giliran dia yang terbawa dengan kesesatan. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan barakallahu fikum terus demikian. Disaring, dan penyaringan itu tidak mengenal siapa yang disaring. Mungkin dia adalah guru kita. Mungkin dia adalah ulama kita sebelumnya. Tiba-tiba barakallahu fikum terkena saringan. Artinya tidak lulus dalam penyaringan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berakhir masanya Ja'far. Tapi dengan sejarah ini kita tahu barakallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jal tidak membiarkan ahlul haqqi dalam kebingungan. Allah menurunkan ujian barakallahu fikum. Berjalanlah Ja'far pada kemauannya dan hawa nafsunya. Yang kemarin darinya kita mendengar barakallahu fikum bimbingan tentang ulama ussunnah, namun setelah itu berbalik. Para ulama telah dikitari oleh api fitnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mencoba untuk melakukan pembersihan diri dengan penuh kedustaan. Dia mencoba berangkat ke para ulama, termasuk di dalamnya adalah Syekh Rabi. Dia mengaku barakallahu fikum kembali karena tidak ada kejujuran rahimani wa rahimakumullah. Termakanlah orang yang termakan dengan sikap dusta Ja'far Umar Thalib di dalam taubatnya rahimani wa rahimakumullah. Pulang menulis dengan jantan nasihat Syekh Rabi, mengakui dia taubat, sebentar kembali lagi. Berulah lagi barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tapi coba, ini termasuk ujian dan cobaan buat ahlus sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ada orang yang tertipu dengan caranya Ja'far Umar Thalib dalam bertaubat, sehingga keluar kata-kata dia menutup pintu taubat buat Ja'far. Itu perhatikan. Ujian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam perjalanan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala, ketika bermain mereka yang ingin bertaubat dengan penuh kedustaan, tertipu banyak pihak rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang dituding, yang dituduh adalah orang yang berjalan bersama ulama. Dia menutup pintu taubat buat Ja'far. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalimat ini dipatahkan oleh ulama kita sendiri. Saya sudah tidak punya harapan bertaubatnya Ja'far. Allah selesaikan ahlus sunnah dari fitnah ini. Untuk kemudian kita menyadari betapa bahayanya hawa nafsu barakallahu fikum. Ketika rahimani wa rahimakumullah, kalimat tuduhan itu dijawab oleh ulama, bukan kemudian dia menerima ya ikhwan sepenuh hati. Sama sekali barakallahu fikum. Kita buktikan. Setelah keluar dari majlis bimbingan ulama itu, ulama yang dikenalnya, ulama yang dia tahu bagaimana perjuangannya, bagaimana keistiqomahannya, keluar dari majlis itu, kita dihebohkan barakallahu fikum dengan sesuatu yang menyelisihi bimbingan ulama tersebut. Coba antum bayangkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya angkat demikian untuk mengerti tentang bagaimana tabarakallahu fikum bahaya hawa nafsu itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ja'far mencoba untuk menyoal para ulama tersebut. Setelah itu berusaha untuk mencari langkah jalur ulama yang lain. Begitulah kemudian akhir perjalanan Ja'far Umar Thalib. Berarti dari perjalanan awal, satu langkahnya, namun pemainnya yang berbeda. Itu barakallahu fikum. Menyoal sikap bagaimana tegasnya para ulama di dalam menjaga agama Allah dan mengingatkan ahlu sunnati wal jamaah hafidhani wa hafidhakumullah sebagai bentuk kasih dan sayangnya rahimani wa rahimakumullah ujamik. Terpilah lagi dengan peristiwa Ja'far ini orang-orang yang barakallahu fikum, yang benar-benar menapaki jalan al-haq dan membela al-haq. Lalu setelah itu ujian itu kembali datang. Di samping mengangkat barakallahu fikum persoalan Ja'far Umar Thalib dan tuduhan menutup pintu taubatnya, muncul barakallahu fikum bimbingan dari ulama kita kepada seorang da'i yang sudah dikenal oleh ahlu sunnat wal da'ilu, yang sebelumnya kita dibongkarkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang barakallahu fikum tokoh-tokoh di luar negeri kita ini yang itu merupakan barisan dari murid Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala. Semua menerimanya. Bimbingan ulama tentang masyhur Hasan Salman, semua menerimanya. Ketika bimbingan tentang Yahya Al-Hajuri, menerima. Bimbingan barakallahu fikum Abdul Hasan Al-Ma'ribi, menerima. Bimbingan ulama kita tentang Ali Hasan Ali Abdul Hamid, menerima. Bimbingan ulama kita tentang Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, menerima. Di saat seorang da'i barakallahu fikum diingatkan oleh dakal alim, dinasehatkan, antum melihat sikap-sikap yang ada rahimani wa rahimakumullah, yang memberitahukan kita bahaya Abul Hasan Al-Ma'ribi, yang menceritakan kita tentang da'i yang ada di Indonesia ini, yang mengingatkan dan menasehatkan, yang membongkar barakallahu fikum tentang Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yang mengingatkan kita di Indonesia ini tentang bahaya seseorang barakallahu fikum dalam dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Muncul ketidaksukaan. Muncul barakallahu fikum tidak menerima. muncul sikap-sikap penolakan. Lah ya akhi, dia kan menerima ucapan tentang Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Ya, tapi sekarang tentang orang yang kau cintai, yang kau sayangi, engkau dan seterusnya di Indonesia, kenapa engkau tidak menerimanya? Berarti pada diri Anda tidak ada sikap keadilan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Bukan ini sesungguhnya, dan ikhwanuna sudah mengetahui. Tetapi yang saya ingin jelaskan tentang bagaimanakah barakallahu fikum sikap para ulama memperingatkan dan melindungi agama ini. Disoalkan, dipertanyakan dengan kalimat-kalimat barakallahu fikum yang menyayat hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah barakallahu fikum yang kita akan bahas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, untuk kemudian kita mengerti memang benar iblis dan syayatin akan mencari junud, bala tentara, bala tentaranya untuk menyesatkan barakallahu fikum umatnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa insyaallah kita akan barakallahu fikum langsungkan ba'dal maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya barakallahu fikum tabsyiratan li, untuk sebagai pembimbing buat diri saya sendiri dan segenap ahlus sunnati wal jamaah, untuk kemudian kita bersyukur sampai pada ujian terakhir ini Allahu jalla wa ala masih memperlihatkan kasih sayang dia untuk kita berjalan bersama para pilihan-pilihan waratsatul anbiya. Kita tidak tahu masa yang akan datang, masihkah kita bersama orang-orang yang bersama para ulama waratsatul anbiya, atau kita termasuk orang-orang yang disingkirkan. Belajar dari sejarah untuk mengambil i'tibar pelajaran. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.